gede gunung, dicucuk jeng dijungjung, serangenge keur moncorong, mentrangna panas bayeung yang, sanajan hujan angin, maju terus pantang mundur, berang ganti peting. Ganti berang gali kajam paring kapentang kasmaran jauh ke di jujuk anggang dek di teang juara garela rela ngapela rasa demi si kembang cinta langit lukur saka berang gali kajam paring kapentang kasmaran jauh ke di jujuk anggang deki teang.